Hujan di langit tinggal saparapat, aya waleran ngagantung tekung siparat. Nah aku naon anjeun beut ngarasa pegat, padahal urang nyandel durian. Nah kadeudeuh bisa unggut kalinduan, nah ka asih bisa gedag ka aminan. Ngarasa leungiteun panutan pamuntangan, pedah paanggang mang bulan-bulan. Cinta nu sajati moal pupus ku jara, cinta nu sajati moal pupus ku waktu. Nah luas anjeun narima nulian, gerar ngabohongan diri. Bade kasaha, bade nu mana, ulah nyiksa kadua nana. Bade kasaha, bade nu mana, ulah hianat kadua nana. Bade kasaha, bade nu mana, ulah tega ngulinkeun rasa. Bade kasaha, bade nu mana, nganu sajati nu mawa bagja. Bisa unggut kalinduan, nah ka asih bisa gedag ka aminan. Ngarasa leungiteun panutan pamuntangan, pedah paanggang mang bulan-bulan. Cinta nu sajati moal pupus ku jara, cinta nu sajati moal pupus ku waktu. Nah luas anjeun narima nulian, gerar ngabohongan diri. Bade kasaha, bade nu mana, ulah nyiksa kadua.